وثمود. Tapi berhentinya apa? وثمود. Demikian juga surah Ar-Rum, liyarbuwa, surah Ar-Rum, liyarbuwa fi amwalin nas, Ar-Rum ayat 39. Kalau berhenti liyarbu, kalau terus liyarbuwa fi, tidak boleh liyarbuwa fi. Kemudian an-nakl bi'sal ismul fusuq, pada surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismu, kalau memulai boleh dibaca al-ismu, boleh juga dibaca lismu. Al-ismul fusuq atau lismul fusuq. Tapi kalau dibaca terus bi'sal ismul fusuq. Yang keempat, tashil hamzah tsaniyah. A'jami, pada surah Fussilat ayat 44. Fussilat ayat 44. A'jami wa arabi. Yang keenam, silah al-ha fi fihi muhana, sudah terdahulu di sini. Pada surah Al-Furqan ayat 69. Wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Yang ketujuh, al-imalah al-kubra. Dari surah Hud ayat 21. Bismillahimajriha. Bisa lihat pada pembahasan sebelumnya, dibaca E, majriha, majriha. Kemudian ada maksudlah ya radhahu lakum, ya radhahu lakum, pada surah Az-Zumar. Sudah ada pembahasan sebelumnya pada surah, pada bagian apa? Hak domir. Al-Dhamir Az-Zumar ayat 7, aslinya yardahu lakum, jadi dibaca yardahu lakum. Isbat ya wasalan wa hadfuha aw isbatuha waqfan. Surah An-Naml ayat 36. Fama atani Allah. Itu kalau dibaca terus atani Allah. Kalau berhenti boleh dibaca dua macam. Pertama atani, yang kedua atan. Jadi dua, tiga bacaan di situ. Kalau dibaca terus atani Allah, kalau berhenti atani atau atan. 10. Tusqit al-alif waslan wa ithbatuha waqfan fil ula wa sqatuha fi thaniyah waslan wa waqfan. Qawarira qawarira min fidda. Surah Ad-Dahr atau surah Al-Nisa ayat 15-16. Kalau mau berhenti di pertama, jadi qawarira ayat 15, cara membacanya adalah qawarira. Kalau berhenti pada qawarir kedua, membacanya qawarira qawarira qawarira qawarira min fidda. Sekali lagi, kalau berhenti di awal qawarira, kalau berhenti kedua qawarir qawarir. Kalau dibaca terus semuanya qawarir qawarir min fidda. Kemudian terus kita ada alif waslan wa ifbat wa waqfan pada kalimah ana. Demikian juga lakinna huwallah rabbi. Kita lihat pada halaman 111. Ana di situ pada bagian tengah, kalau dibaca berhenti dibaca dua harokat wa ma ana. Kalau terus wa ma ana minal musyrikin. Qala ana uhyi wa umit. Kalau dibaca berhenti qala ana la aghlibanna ana wa rusuli. Kalau berhenti la aghlibanna ana. Dan juga pada lakinnahu Allah Rabbi, surah Al-Kahf ayat 38. Kalau berhenti lakinna, karena aslinya apa? Lakin ana, lakin ana. Kalau terus lakinnahu Allahu Rabbi. Kemudian tusqit al-alif waslan wa itbatuha aw hadfuha waqfan. Jadi dihilangkan alif pada waktu dibaca terus, dan boleh dibaca alif atau dihilangkan alif pada waktu berhenti. Salasila سلاسل وأولالا. Itu kalau dibaca terus, kalau dibaca pendek سلاسل وأولالا. Kalau dibaca berhenti, boleh dibaca سلاسل atau سلاسل. سلاسل طيب تقرأ صادا أو سينا بسطة pada surah Al-Baqarah ayat 2, 4, 7 dan surah Al-A'raf ayat 69. Itu harus dibaca dengan sin. Walaupun di situ tertulis apa? Sad. Tapi di atas sad ada tulisan kecil sin. Jadi dibaca dengan sin. Bastah. Bastah. Kemudian ya bersutu pada surah Al-Baqarah ayat 245 tertulis sa. Tapi di atas sa ada sin kecil. Maka dibaca sin juga. Ya bersutu. Tidak boleh ya bersutu pakai sad. Kemudian bimusayitir pada surah Al-Ghashiyah ayat 22 membacanya bimusayitir, tidak boleh bimusayitir, walaupun di sana ada bacaan bimusayitir, tapi bukan tarik syadibiyah, bukan tarik syadibiyah, tapi tarik al-ukhra. Al-musayitirun pada surah At-Tur ayat 38 boleh dibaca al-musayitirun, boleh dibaca al-musayitirun, dan al-musayitirun itu lebih didahulukan. Yang ke-14 tuskit al-alif waslan wa itbatuha waqfan. Tuskit al-alif waslan wa itbatuha waqfan. Az-zununa, anda melihat pada surah Al-Ma'idah, surah Al-Ahzab ayat 10. Surah Al-Ahzab ayat 10. Az-zununa, az-zununa hunalik. Kalau dibaca terus az-zununa hunalik, tapi kalau berhenti az-zununa. Demikian juga pada halaman terakhir surah Al-Ahzab pada ayat 66-67 wa ata'na ar-rasula, itu kalau berhenti. Kalau terus ar-rasula wa qalu, demikian juga as-sabila, berhenti. Kalau terus as-sabila rabbana, as-sabila rabbana. Selanjutnya bab hamyah wasl. Tulhak hamjah wasl bil fi'il madi al-khumasi wa sudasi wa tulhak amr al-thulasi wa al-khumasi wa sudasi lahu ujtuthat istafa istasqa ustuhfidu ud'u idrib intaliku intadiru istafiru. Yubda' bidham in kana thalithu madmuman wa yubda' bil kasr in kana thalithu maftuhan aw maksuran illa ma kanat dhammatu 'aridah. Jadi semuanya ini dibaca pada fi'il madi al-khumasi wa sudasi, demikian juga amr ats-tsalatsi wal khumasi wa sudasi. Kalau huruf ketiga adalah dhammah, maka harus dimulai dengan dhammah. Kalau huruf ketiga fathah atau kasrah, maka dimulai dengan kasrah. Seperti apa? Ujtuthat. Karena huruf ketiga dhammah, dimulai dengan dhammah. Ujtuthat. Istafa dimulai dengan apa? Dimulai dengan kasrah. Istafa karena huruf ketiga fathah. Istasqa huruf ketiga fathah, dimulai dengan kasrah. Istuf ada ustufidu dimulai dengan dhammah karena huruf ketiga dhammah. Ud'u dimulai dengan dhammah karena huruf ketiga apa? Dhammah. Dan begitu seterusnya. Illa maka dhammatu aridah nahu iqdu, ibnu, imdu, imsu, iqtu. Karena hadhil afal asasuha iqdiyu, ibniyu, imdiyu, imsiyu, iqtiyu. Hoi batul ya iltiqa sakinain hurika thalith bidham litahallus minas sakinain. Taib, aslinya apa? Fi'il madi ata ya'ti i'ti, kemudian fi'il amarnya i'ti i'tiya i'tiyu, maka dimulai dengan al-kasrah, dimulai dengan kasrah, walaupun huruf di situ huruf ketiga apa? Huruf ketiga dhammah. Itu bana yabni ibni, ibni ibniya ibniyu, bacanya dengan kasrah karena huruf ketiga aslinya apa? Aslinya kasrah. Ibnu imdu, madha yamdi imdi, imdi imdiya imdiyu, imdu masya yamshi imshi, imshi imshiya imshiyu, imshu. Amma fil asma, yaitu ism, ibn, ibna, imru'un, imra'atun, itnain, itnatain, alas sama, bil kasr, wujuban. Semua ini, huruf ketujuh ini semuanya dimulai dengan kasrah. Kalimah-kalimah seperti ini, yaitu di nama-nama. Masuk pembahasan berikutnya, ha tahnits al-marsumah bitta. Khulasah dari permasalahan ini, kalau dalam mushaf itu tertulis dengan ta, tertulis dengan ta, maka kalau berhentinya apa? Berhentinya dengan ta. Jadi ahum yaqsimuna rahmat, Dan ini tidak boleh berhenti kecuali dalam keadaan daruri atau dalam waktu imtihan. Rahmat, yang seharusnya harus dibaca rahmat rabbik. Inna syajarat az-zakum, baca inna syajarat, tidak boleh syajarah, karena di situ tertulis apa? Tak matwiyah, tak matwiyah. Kalau tak marbutah, harus dibaca dengan ha, dibaca dengan ha. Antum bisa baca sendiri pada pembahasan ini. Kemudian at-takbir, at-takbir. Sebab dzalika anal wahyi abta'a wa ta'akhir wa ta'akhir fa qala musyrikun ta'anutan wa udwanan wa karahatan inna rabba muhammadin wada'ah wa qalah ay abghadah wa hajara fa hajara fa nazala jibril 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi surah ad-duha ila akhiriha kama jaa fi hadithi ubay annahu akhbarahu annahu qara'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi dhalik ay at-takbir rawahu al-hakim hukmu sunnah wa sighatu allahu akbar aw la ilaha illallah allahu akbar aw la ilaha illallah allahu akbar. Akan tapi apa, hadis ini disahkan oleh Ibnu Katsir, mungkin juga Imam Syafi'i, dan jumhur al-qurra semuanya memakai takbir ini. Takbir Syekhuna Syekh Muqbil bin Hadi, kemudian Syekh Yahya al-Hajuri mendhaifkan hadis ini sehingga tidak perlu lagi untuk takbir di antara ad-duha dan seterusnya sampai an-nas, di antara surat-surat ini. Tapi kalau bagi yang mereka mengatakan bahwasanya ini sahih, maka ada beberapa cara dalam pengucapan takbir ini. Jadi siwahnya kalau mau takbir Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah Allahu Akbar, atau la ilaha illallah wallahu akbar lillahi alhamd. Lihat pada surah Ad-Duha misalnya. Surah Ad-Duha kalau berhenti misalnya pada hadis, maka bagi yang mensahihkan hadis ini terus mengucapkan takbir Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak sampai seterusnya wa ila rabbika farghab Allahu Akbar, begitu juga la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaitun sampai seterusnya pada surah An-Nas. Surah An-Nas masuk pembahasan berikutnya, bab al-maqtu' wal-mausul istilahan wal-mahal alladhi tuqta'u fihi kalimah indal hajah afna al-kira'ah al-mausul wal-mausul aksuh, yaitu tempat berhentinya dalam memutus suatu kalimat karena ada suatu keperluan. Adapun al-mausul itu adalah sebaliknya, dan memutus ini di waktu karena sempitnya nafas atau karena ada ujian dari mudarris dan sebagainya. Seperti tertera pada hal ini alla ta'budu illallah. Kalau mau berhenti pada an, maka cara bunyinya an tidak boleh apa? Tidak boleh dibaca alla, karena di situ tertulis apa? An. An. Atau kullama jaa. Boleh berhenti kulla. Tapi kalau misalkan ada di mushaf kullama ditulis satu kalimat, maka tidak boleh memberhentikan pada kul. Kul. Tapi harus berhenti pada kullama. Kullama. Kalau di mushaf itu disambung. Disambung. Kemudian famimma, ada di mushaf ditulis dengan famimma disambung, maka ini tidak boleh berhenti kecuali pada ma, famimma. Jadi kalau ada putusannya boleh berhenti pada famin, karena di situ ditulis pisah famin. Tariq al-khilaf baina tariqah asyatibiyah wa taibah an-nashr. Taibah an-nashr ini adalah nama-nama riwayat dari qira'ah Hafs itu sendiri. Taibah an-nashr asyatibiyah. Kita sekarang memakai Syatibiyah. Syatibiyah perbedaannya pertama al-basmalah fi ajza'i surah wa taibah nashr ditabarruk. Kalau Syatibiyah itu boleh membaca di akhir surah. Kedua takbir baina ad-duha wan nas inda taibah nashr yakni tark. Jadi tidak memakai, sedangkan inda Syatibiyah itu memakai. alamat mutasil itu thayyibatun nasya dibaca 4, syatibiyah dibaca 4 sampai 5. Al ana azkarain thayyibah nasya dibaca 6 saja. Sedangkan kita syatibiyah membaca 6 lalu dibaca juga dengan tasil. Al ana atau al ana. Yal hadzalika yang dari thayyibatun nasya dibaca idgham yal hadzalika. Sedangkan kita dibaca 2 dibaca idgham yal hadzalika atau yal hadzalik. Ibhar. La ta'manna inda taibin nasr bi ismam faqat. Dan sedangkan kita dibaca dengan ismam atau rom. Itu dibetulkan, yang betul adalah ismam atau rom. Yang ketujuh, mad al-mufasil inda taibin nasr dibaca 2 atau 4 atau 5. Sedangkan kita mentarik syatibiyah dibaca 4 sampai 5. Yang keempat, as-sakat al-arba'ah. Jadi bukan al-arba'ah, itu dibetulkan lagi. Inda taibin nasr ditinggalkan. Sedangkan indah syatibiyah dibaca sakta. Jadi pada surah Al-Kahf ayat pertama, kemudian surah Ash, surah Yasin ayat 52, surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Qiyamah, kita membaca dengan sakta. Kemudian irkam mana dibaca sama antara kita antara syatibiyah dengan taibid nasyar dibaca idgham. Nakhlukum indah taibid nasyar dibaca idgham, sedangkan syatibiyah dibaca idgham nakis atau kamil. Nakhlukum, nakhlukum. Firkin indah taib bin Nasar dibaca tebal, sedangkan kita boleh membaca tebal atau tipis. Salasila itu indah taib bin Nasar dibaca alif, salasilan, salasilan. Ini salasila, sedangkan kita membaca salasila wa'ulala, salasila wa'ulala. Al-Musaytirun taib bin Nasar dibaca sin, syatibiyah boleh dibaca sin dan sod lebih didahulukan. Musayyitir, taib bin Nasar boleh dibaca sin atau sod. Sedangkan syatibiyah dibaca sod saja. Yabsutu dan bastoh boleh dibaca sod dan sin. Inta taib bin Nasar dan kita membaca dengan sin saja. Yasin wal Quran, nun wal kolam boleh dibaca idgham atau idhar. Inta taib bin Nasar dan kita membaca dengan idhar. Yasin wal Quran. Sedangkan taib bin Nasar boleh yasin wal Qur'an atau Yasin wal Qur'an. Kemudian dhaf pada surah Rum, dhafin kita boleh baca dengan fathah atau dhammah. Sedangkan taib bin Nasr dibaca fathah atau dhammah atau rum. Wa kaf ha ya ain sad, kemudian ain sin qaf. Taib bin Nasr dibaca 2 harakat pada ain. Jadi kaf ha kaf haya ain sad, sedangkan kita dibaca 4 sampai 6. Kaf haya ain sad pada ain sin qaf, tapi kita nasir dibaca 2 aja, ain sin qaf, kita baca dengan 4 atau 6. Ain sin qaf. Selanjutnya adalah nasihat buat teman-teman di Indonesia. Nasihat ini dinasihatkan oleh Syekh ya dalam durusnya, merupakan aib seorang yang sudah menjadi dai atau menjadi pengarang buku akan tetapi tidak mampu membaca Al-Quran. Maka selalu dinasihatkan oleh Syekh Yahya agar orang tersebut belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan tajwid. Dulu di zaman Syekh Mubil rahimahullah, banyak orang-orang ikhwanul muslimin yang menyela ahlu sunnah, menyela ahlu sunnah, karena ahlu sunnah pada waktu itu tidak menekuni tajwid, sehingga mereka banyak menyepelekan ahlu sunnah. Kalian apa ya wahai ahlu sunnah, bilang Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, akan tetapi bacaan kalian menyelisih bacaan salaf. Mereka katakan demikian, sehingga pada zaman Syekh Yahya hafizahullah ta'ala menasihatkan kepada murid-muridnya untuk belajar tajwid dengan sebenar-benarnya, belajar tajwid yang sebenarnya, sehingga sekarang ini banyak ikhwan muslimin yang tidak lagi mengajak ahlu sunnah. Bahkan dihabarkan oleh sebagian ikhwah yang berkunjung kepada masyayikh di sana, ada seorang ahlu sunnah dan seorang ikhwan muslimin. Kemudian dua-duanya mengadukan perkaranya. Selanjutnya ikhwan muslimin menantang ahlu sunnah untuk membaca, coba kalian baca satu juz saja. Kalau kalian mampu membacanya dengan baik dan hafal dengan mungkin, saya tantang kalian. Maka sunni ini tidak mau menjawabnya. Alhamdulillah datang saudara yang lainnya melerai perkara ini, dan akhirnya berhentilah permasalahannya. Dari cerita ini ikhwan berusaha untuk mendalami ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, supaya orang-orang sufiyah di negara kita tidak menyepelekan ahlu sunnah. Kalian menyerukan apa? Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf. Sedangkan para sahabat Nabi SAW betul-betul menekuni bacaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk membaca Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga kepada Salim Maula Hudzaifah, kepada Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Kemudian dalam buku tajwid ini tentunya banyak kesulitan-kesulitan bagi seorang pembaca, karena penulis tambahkan ayat-ayat yang di situ banyak yang thalabah sendiri tidak mampu mengucapkannya, atau banyak terjerumus dalam kesalahan, sehingga betul-betul dibutuhkan untuk bersungguh-sungguh dalam mendalami buku ini serta mengajarkan kepada anak didik kita, sehingga mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan menjadi penerus kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, demikian juga pelajaran ini. Akan tapi pelajaran yang seharusnya ditempuh minimal sebulan cuma 2 kaset lebih sedikit, tapi mudah-mudahan bisa berfaedah bagi kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.